Konsultasi Syariah. Reba wakasan. Apakah reba wakasan dan sholat bala termasuk bid'ah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Fenomena reba wakasan bukan hanya terjadi di tanah air. Karena ternyata, kaum muslimin di belahan dunia lain juga turut meributkan reba bulan Sofar. Reba wakasan atau rabu pungkasan dalam bahasa Jawa, reba artinya rabu, dan wakasan atau pungkasan artinya terakhir. Kemudian istilah ini dipakai untuk menamai hari Rabu terakhir pada bulan Sofar. Ada apa dengan reba wakasan? Mereka yang perhatian dengan reba wakasan berkeyakinan bahwa setiap tahun akan turun 320 ribu bala, musibah, atau bencana, dan itu akan terjadi pada hari Rabu terakhir bulan Sofar. Karena keyakinan ini, sebagian orang menghimbau untuk melakukan bentuk ibadah khusus pada hari itu, terutama orang Syiah. Di berbagai forum online, mereka sangat antusias membicarakan reba wakasan ini. Tidak lupa mereka sebutkan sederet amalan sebagai upaya tolak bala yang sama sekali tidak pernah dicontohkan dalam Islam. Di antara amalan tersebut adalah mengerjakan sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam dalam rangka tolak bala. Sholat ini dikerjakan pada waktu duha atau setelah terbit matahari. Pada setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 50 kali, Al-Mu'awidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, masing-masing 1 kali. Ketika salam, membaca surat Yusuf ayat 21 yang berbunyi, Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, yang artinya, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Ayat ini dibaca sebanyak 360 kali. Kemudian ditambah dengan Jauharatul Kamal 3 kali, dan ditutup dengan bacaan surat As-Saffat ayat 180 hingga 182 berikut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kegiatan ini dilanjutkan dengan memberikan sedekah makanan kepada fakir miskin. Tidak cukup sampai di situ, ada juga yang menyuruh untuk membuat rajah-rajah dengan model tulisan tertentu pada secarik kertas, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, bak kamar mandi, atau tempat-tempat penampungan air lainnya. Mereka berkeyakinan, siapa yang melakukan ritual tersebut pada reba wakasan, dia akan terjaga dari segala bentuk musibah dan bencana yang turun ketika itu. Sumber referensi yang kami jumpai yang membahas masalah ini adalah kitab Kanzun Najah karya Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds, salah satu tokoh sufi murid Zaini Dahlan. Dalam buku tersebut, dia menyatakan di pasal hal-hal yang dianjurkan ketika bulan Sofar. Ketahuilah bahwa sekelompok nukilan dari keterangan orang soleh sebagaimana nanti akan diketahui bahwa pada hari Rabu terakhir bulan Sofar akan turun bencana besar. Bencana inilah yang akan tersebar di sepanjang tahun itu. Semuanya turun pada hari itu. Siapa yang ingin selamat dan dijaga dari bencana itu, maka berdoalah di tanggal 1 Sofar. Demikian pula di hari Rabu terakhir dengan doa yang sama. Siapa yang berdoa dengan kalimat itu, maka Allah akan menyelamatkannya dari keburukan musibah tersebut. Inilah yang aku temukan dari tulisan orang-orang soleh. Selanjutnya, penulis menyebutkan beberapa doa yang dia ajarkan. Kanzun Najah. Sebagai orang beriman dan meyakini bahwa sumber syariat adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja berita semacam ini tidak boleh kita percaya. Karena kedatangan bencana di muka bumi ini merupakan sesuatu yang gaib dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Satu-satunya cara untuk mengetahui hal itu adalah melalui wahyu Al-Quran dan Sunnah. Sementara penulis sama sekali tidak menyebutkan sumber selain klaim bahwa itu tulisan orang soleh. Terlebih tidak ada keterangan dari sahabat maupun ulama masa silam yang menyebutkan hal ini. Lajnah Da'imah pernah ditanya tentang ritual reba wakasan yang dilakukan di akhir Sofar. Jawaban yang diberikan, amalan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tidak kami jumpai dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak juga kami ketahui bahwa ada salah satu ulama masa silam dan generasi setelahnya yang mengamalkan ritual ini. Jelas ini adalah perbuatan bid'ah, dan terdapat hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang artinya, siapa yang membuat hal baru dalam agama ini yang bukan bagian dari agama, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Siapa yang beranggapan ritual semacam ini pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pernah dilakukan sahabat radhiyallahu anhum, maka dia telah melakukan kedustaan atas nama beliau. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.